apakah ketika kita taklim via online seperti ini atau kita mendengarkan kajian-kajian ilmiah tapi via lain dan sebagainya, apakah juga mendapatkan faedah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, keutamaan itu tadi, yaitu sahabat malaikat dan itu. Zahir hadis barakallahu fikum. Bahwa hadis barakallahu fikum itu menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmunya. Jadi kalau kita barakallahu fikum mendengarkan taklim via online dan segala macamnya sendiri di rumah gitu, kita hanya bisa mendapatkan keutamaan thalabul ilminya. Karena enggak ada majelis itu. Enggak ada majelis. Paham ya? Ilmu itu kan keutamanya banyak. Keutamaan ilmunya, keutamaan thalabul ilminya, keutamaan berangkat dari ilmunya, keutamaan ulama'nya, keutamaan majlis ilmunya, keutamaan diskusi ilmiah, itu masih banyak ada keutamaannya. Zahir hadis menunjukkan ketika kita sendirian di rumah hanya mendengarkan live streaming dan segala macam, keutamaan ilmu dapat, keutamaan thalabul ilmi dapat, majlis tidak, dikarenakan tidak ada majlis. Itu kenapa kita harus punya semangat lebih untuk menyemarakkan kembali, menghidupkan kembali majelis ilmunya. Kayak sekarang ini para pelajar. Ada keutamaan tapi sisi yang lain. Para pelajar, dengan yang membahir hadisnya sebuah tempat. Ya, sebuah tempat majelis mereka, suatu kaum yang mereka saling mudarasah Al-Quran, saling mengkaji Al-Quran. Itu kumpulan banyak orang, namanya majelis. Kasihan namanya majlis. Dapat keutamaan tapi untuk majlis tidak. Zahirnya demikian. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jadi kalau misalkan majlis apa kayak sekarang ini mau bikin sebuah majlis tapi online, ustadznya di tempatnya sendiri atau di sini diperdengarkan secara online, insya dapat. Insya Allah semoga dapat. Dikarenakan bahirnya adalah sebuah majlis yang diadakan untuk ilmu, walaupun pembicaranya enggak langsung tatap muka. Semoga dapat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Monggo. Bisa yang lain. Selagi jadi jawab. Monggo. Gimana? Tapi mudah Pak ya? Iya. Itu anak pernah dengar anu masih ada satu dulu ya. Alhamdulillah Imam dan Nasirun dari Tuhan Mubarakan itu. Nah, itu pelaksanaannya kita tetap ngomong orang pada Mubarakan nama atau langsung? Jadi sambil Allah beriman kita langsung. Yang setahu saya doa idal itu ada yang simpel, ada yang panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Itu kan pendek. Itu ada doa yang panjang. Itu namanya tanawu, disebut dengan tanawu, keragaman saja. Nanti bisa membaca yang pendek dikarenakan diperbolehkan secara syar'i. Jadi, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Sudah itu tak berhenti. Silakan. Atau antum membaca panjang, ini juga dimasukkan dalam bacaannya, ada lanjutannya gitu di situ. Antum baca itu Rabbana walakal hamd hamdan ila akhir sampai akhir doa yang ada. Hadza au hadza, ini atau yang ini. Namanya keragaman kaifiyah. Silakan saja. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah hamdan. Sehingga saya ada tetap ada kata-kata Rabbana walakal hamd, asal membaca yang panjang tadi. Allahu a'lam bissawab. Kita kembali. Yang bicara 30 malaikat itu namanya keragaman kaifiyah. Jadi ragam tata cara bacanya, kayak bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan iftitah. Jadi ada beberapa kaifiyah bacaan. Silakan dipilih salah satunya sesuai dengan doa atau zikir yang ditutupkan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Namanya tanawwu' fil ibadah. Iya Mbak, monggo Mbak. Menyambung apa yang disampaikan Pak Syekh. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamd. Berarti makmum juga ikut sami wallahu abdan. Itu dua pendapat. Apakah imam yang membaca cukup makmum langsung membaca rabbana lakal hamd? Satu pendapat. Ataukah makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini pendapat yang kedua. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Silakan Anda mengamalkan yang Anda anggap rajih gitu. Artinya perkaranya mudah saja. Saya mantap dengan langsung membaca rabbana walakal hamd gitu. Monggo, itu pendapat sebagian ulama kita yang masyhur. Dia mengatakan tetap membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Makmum juga membaca dua-duanya. Monggo. Silakan. Seingat saya yang dirajihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya sifat salat Nabi, makmum membaca. Ya, sami Allahu liman hamidah dia dan membaca rabbana walakal hamd. Bisa rabbana walakal hamd, bisa rabbana lakal hamd. Ini semua beberapa kaifiyah. Monggo. Silakan saja. Kau saya ribut mengatakan. Empat. Kita niatkan pahalanya ke orang tua bagaimana? Yang kita orang tua telah wafat. Anak kita sebagai anak menginfakkan harta atas nama orang tua. Gitu. Hartanya orang tua atau hartanya sendiri? Harta pribadi. Tapi berkait dengan bab sedekah. Para ulama mengatakan nyampe pahalanya. Bisa seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya. Bisa, untuk sedekah itu bisa. Dalam bab ini mereka mengatakan yang namanya anak itu adalah usahanya orang tua. Di doa nyampe sedekah nyampe. Kemudian nazarnya orang tua, wasiatnya orang tua nyampe. Ada beberapa amal yang disebutkan dalam nasihat itu nyampe. Hukum asalnya masing-masing orang itu mengamalkan amalnya sendiri. Masing-masing orang mendapatkan pahala dari amalnya sendiri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan masing-masing insan tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang diamalkan sendiri. Itu hukum asal. Ada beberapa amalan yang disebutkan dalam nas hadis atau juga nas ayat yang mengatakan itu nyampe. Ketika ada hadisnya maka nyampe. Ketika tidak ada riwayat dan dalilnya maka tidak nyampe. Hukum asal masing-masing. Juga terkait dengan dosa juga demikian, masing-masing dosa ditanggung oleh pelakunya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Kecuali apabila dia berwasiat untuk dikerjakan dosa tadi, atau dia mendakwahkan dosa tadi diikuti sama yang lain, maka dosa jariah namanya. Sehingga tidak dinafikan secara mutlak, tidak dibuka lebar-lebar secara mutlak. Sebagian dia mohon maaf terlalu memperluas masalah ini, sehingga semua dikirim opoe dikirim. Nah itu kurang tepat. Yang betul dikirim pada amal-amal yang memang ada dalilnya, pahalanya sampai kepada sang mujib. Jadi paham ya. Terus pakai dalil secara khusus. Ustaz, anda baca Al-Baqarah tak kirimkan ke orang tuaku ya. Jawabannya dalilnya ada enggak? Dalil khusus yang mengatakan baca Al-Baqarah sampai kepada al-mayyit. Kalau ada, amalkan. Kalau enggak ada, jangan diamalkan. Jangan mengatakan, kan baca Al-Quran kan bagus. Yo, kita enggak bahas sisi itunya. Baca Quran itu ibadah, karena sangat mulia. Yang ditanyakan bukan baca Qurannya, tapi pahala baca Al-Baqarah dikirim ke orang lain. Ini yang harus pakai dalil. Ketika ada, silakan. Kalau tidak ada, jangan. Sakit bapakku lesbi mana yang dewi-dewi akhirnya ya, cari amal yang lain dan yang paling bermanfaat doa anak soleh itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Kurang 7 menit kurang jam ya pak, coba kita tengok tengok pak. Ya atau sodako misal perkara yang mendesak opo. Masjid, oh. Tapi atapnya misalkan waktu itu rusak atau sesuatu yang memang sangat rusak untuk. Jawabannya kerjakan dua-duanya. Lagi. Nah iya. Ta'awun masjid, iya. Ubhe juga iya. Yang penting kan keikhlasannya. Aduh, ini danaku ini 5 juta ini. Iki ge korban iki sapi ini bodi paling gak petang juta ini. Nah, karena sayuto 1 juta ketika masjid. Tidak ada batas minimal sedekah. Yang penting keikhlasannya. Hatta antum nyumbang untuk masjid 1000, ikhlas besar pahalanya. Paham ya? Nah iya, kenapa harus milih salah satunya? Mending kerjakan dua-duanya lah, besar pahalanya kok. Kono mana? Kono mana gue piye? Masa nggak ada usaha? Masa nggak ada maisha? Sebulan lagi, sebesar 1 bulan lagi. Hah? Insya Allah masih ada yang lain. Jadi punya prinsip itu, kerjakan semua kebaikan. Jangan pilih-pilih. Ini iya, ini iya, ini iya, itu iya. Mungkin pertanyaannya itu waktunya mepet. Mungkin gitu ya. Ini sudah diminta oleh panitia korban. Uang yang mau berkorban, uang korban kumpulkan malam ini. Hah. Kalau mau korban kambing, kambing yang dicari harga 3 juta sing gede. Antum mau yang punya dan untuk itu, antum punya mau 3 juta. Hah? Mau nyerahkan ada pengumuman. Masjidnya tapi bocor. Tahun-tahun gitu. Ya masa enggak ada uang lagi di rumah. Masa enggak turun juta tok. Hah? Ah, enggak. Masa iya sih. Ada kan di rumah kan ya, walaupun tidak sebesar 3 juta kan gitu ya. 3 juta belum korban. Ke rumah. Dek, anak-anak dek. Ada gitu ya. Saya ketemu. Untuk masjid. Yang penting keikhlasannya. Ngerti gak? Selagi bisa semua-semuanya. Jangan dipilih-pilih. Dan gak harus besar. Yang penting itu seikhlasnya kamu. Semampunya kamu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Masih kira ada waktu 4 menit. Nah. Kurang kejutannya. Loh, kenapa? Tanya-tanya. Saya pernah dengar di hukum asal semua perintah itu wajib. Hingga ada dalil yang menurunkan. Nah, yang tadi itu sama contohnya. Contohnya. Contoh gimana maksudnya? Saya kan pernah dengar gini. Semua perintah dari agama itu hukum asalnya jadi wajib. Kecuali apabila ada dalil lain yang menurunkan itu menjadi jadi sunnah. Iya. Jadi sunnah bahkan jadi perkara yang mubah saja. Banyak contohnya. Contoh itu amal sunnah kebanyakan dari sini. Di antara contohnya terkait dengan masalah sholat qabliyah maghrib. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, "Shallu qabla al-maghrib." Shallu qabla al-maghrib. Shallu qabla al-maghrib. Beliau mengatakan di akhir, "Liman syaa." Ada kata-kata liman syaa. Hendaklah kamu salat sebelum maghrib. Dengan perintah, "Shallu sebelum maghrib." 3 kali mengatakan demikian. Pada kali yang ketiga beliau mengatakan bagi yang mau. Kata-kata liman syaa menunjukkan sunnahnya, bukan perkara yang wajib. Bahkan dikatakan bukan rawatib, tingkatan sunnahnya di bawahnya rawatib. Beda dengan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Wah, pas maghrib ini di wilayah saya. Ya, insyaallah. Mau lagi? Teman banyak lagi yang lain. Itu disebutkan dalam ilmu usul fiqih. Jadi perintah hukum asal adalah wajib. terkadang berubah menjadi sunnah karena ada dalilnya. Contohnya ini, terkadang itu sebagai bimbingan saja, namanya irsyad. Jadi afdhaliyah begitu. Ini contohnya. Kadang mubah saja. Contohnya begitu. Ya semua dibahas dalam kaidah usul. Ngerti? Cekap? Tuban gresik padha itu? Hah? Oh. Beda apa? Oh, enggak maksudnya. Waktu sholat maksudnya aku. Hah? Lebih lambat jantungnya atau mendekat ke arah Jawa Tengah ya? Ya sudah. Ya sudah. Ya wis ngono, Pak. Sekarang jam 5.24 kurang 1 menit lagi ya, teman-teman. Saya kira cukup sekian karena selebihnya kita persiapan untuk maghrib ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi awal yang baik untuk kelanjutan taklim kita di Tuban dan teman-teman yang lain. Tetap semangat, telah perlu ilmi apapun kondisinya, bagaimana keadaannya, walaupun di tengah-tengah pandemi. Lanjutkan belajar kita untuk meraih pahala dari Allah dan menambah keilmuan kita sehingga beramal dengan dasar ilmu yang syar'i. Alhamdulillahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.